Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu i'ta'i syairi idza khafa syarrahu. Bab memberikan sesuatu kepada seorang penyair kalau dia mengkhawatirkan kejelekan muncul dari penyair tersebut. Barakallahu fikum. Iya. Karena barakallahu fikum, iya, seorang penyair pada masa itu, khususnya di masa-masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki pengaruh untuk membuat sebuah opini. Iya. Memiliki pengaruh untuk mengajak orang lain dengan syair. Barakallahu fikum. Baik. Karena juga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Inna minal bayani lasihrun." Sesungguhnya sebagian bayan, kemampuan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu lewat bahasanya, itu bisa mensihir, bisa mempengaruhi. Barakallahu fiik. Iya. Apalagi seorang pensyair yang sudah masyhur, iya, terkenal. Barakallahu fiikum. Dengan barakallahu fiikum gubahan syairnya itu, dia bisa barakallahu fikum membentuk, iya, orang lain, terserah keinginan dia. Barakallahu fikum. Iya, syair itu bisa menyemangati seseorang, dia juga bisa barakallahu fikum membuat orang lain down, ya, barakallahu fikum, lemah. Syair juga bisa digunakan untuk mengangkat nama seseorang. Syair juga bisa digunakan untuk menghancurkan kehormatan orang. Itu kekuatan syair. Barakallahu fikum. Iya. Kekuatan bahasa. Kekuatan retorika. Barakallahu fikum. Itu jauh lebih berbahaya daripada kekuatan pedang. Ya kan, ya? Sehingga jangan menganggap remeh seorang penyair atau seseorang barakallahu fikum yang pandai dalam mengolah kata-kata. Dia bisa memutarbalikkan fakta, keadaan, kenyataan yang sebenarnya dengan kemampuan dia dalam berbicara. Barakallahu fikum. Maka dia, beliau di sini membuat bab, ya, kalau kita mengkhawatirkan kejelekan akan muncul dari penyair-penyair yang seperti ini, kita kasih apa yang dia mau. Gitu ya. Barakallahu fikum. Biar apa? Dia diem. Iya. Berhenti. Barakallahu fikum dari apa? Taib. Syair-syairnya yang merusak. Barakallahu fikum. Iya. Taib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali. Siapa Ali di sini? Muhammad Jaya. Wallahu a'lam. Muhammad Nasri. Siapa Ali di sini? Siapa? Ali bin Abdullah bin bin siapa? Muhaimin. Cak Muhaimin. Insyaallah. Indana Cak Muhaimin. Baik, di sini juga ada Dzulqarnain. Mana Dzulqarnain? Mewujud orangnya? Sakit. Syafahullah. Labas tawur insyaallah. Abu Hazim. Mewujud. Ali di sini siapa? Siapa? Ali bin Madini. Lengkapnya Ali bin bin Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Yahya. Yahya din 3. Yahya Lughoh. Mana orangnya? Ali bin Abdullah bin Ahmad Patoni bin Ja'far. Iya. Ali bin Abdullah ibni Ja'far al-Ma'ruf dengan Ali ibnul Madini. Barakallahu fikum. Iya, thiqatun. Inilah satu-satunya orang yang membuat Imam Bukhari apa ikhwan? Gentar. Gitu ya. Yang membuat Imam Bukhari apa? Istasghara ala nafsihi. Iya. Menganggap dirinya itu kecil. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddathana Zaid ibnu Hubab, ya, bidhammil muhmala, dengan mendhamma al-muhmala, yaitu ha tanpa titik, ya, itu yang namanya ha, bidhammil muhmala wal muwahhadataini, dan dengan dua titik, yaitu ba setelahnya. Barakallahu fikum. Sehingga bacanya adalah Hubab, iya, tanpa tasydid. Zaid ibnu Hubab Abul Husain Al Uqli. Abu Husain Al-Uqli. Ain, alif lam, ain, kaf, lam, ya, Al-Uqli. Sadukun yukhti'u, sadukun yukhti'u fi hadithi Thawri. Dia rawi yang saduq. Namun perlu diperhatikan hadis-hadisnya dari Ats-Tsauri. Terkadang ada kesalahan di situ. Barakallahu fikum. Qal haddatsana Yusuf Ibnu Abdullah ibni Nujaid ibni Imran ibni Husain Al-Khuzai telah menghabarkan kepada kami Yusuf bin Abdullah bin Nujaid bin Imran bin Husain Al-Khuzai. Barakallahu fikum. Yusuf ini barakallahu fikum dzakarahu Ibnu Hibban fi Tsiqat. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam As-Tsiqat. Walam yadhkur Al-Hafidh fi Yusuf bal fi abihi. Al-Hafidh tidak menyebutkan dalam tarajim milik beliau, entah itu tahdzib ataupun takrib, terkait dengan hukumnya Yusuf, tetapi beliau hanya menyebutkan keadaan ayahnya, yaitu Abdullah bin Nujaid. Barakallahu fikum. Ayyib. Qala haddathani abi Nujaid. Begitu di nuswahnya antum? Ya. Qala haddathani abi Nujaid. Barakallahu fiik. Tayyib. Terkait dengan sanad ini ada keterangan dari Al-Hafidh. Qala Al-Hafidh fi hadhihi riwayah tara anna hafidahu yarwi anhu. Dalam riwayat ini Anda melihat bahwasannya sang cucu yaitu Yusuf meriwayatkan darinya, yaitu Nujaid, kakeknya. Iya. Untuk lihat ya. Itu kan dari Yusuf, habis itu Yusuf langsung mengatakan haddatsani abi, maksudnya Nujaid. Berarti dia langsung meriwayatkan dari kakeknya. Iya, pada sanad yang kita miliki. Barakallahu fikum. Fashih annahu saqata. Yang benar ada yang sakot pada sanatnya, yaitu lafad an abihi barakallahu fikum minan nuskhati, dari sebagian nuskhah. Barakallahu fikum. Sehingga sanat yang benar yaitu qala haddatsana Yusuf ibnu Abdullah ibni Nujaid ibni Imran ibni Husain Al-Khuzai an abihi, dari ayahnya, yaitu siapa ikhwan? Abdullah. Qala haddatsani abi, Abdullah mengatakan telah menghabarkan kepadaku ayahku, yaitu Nujaid. Barakallahu fik. Baik. Itu yang benar. Barakallahu fiik. Wa Abdullah, itu intaha min kalam Al-Hafidh. Wa Abdullah ibnu Nujaid maqbul. Abdullah bin Nujaid maqbul. Qala Adz-Dzahabi la yu'raf. Adz-Dzahabi mengatakan tidak diketahui, tidak dikenal. Ayyib. Qala haddathani abi Nujaid. Barakallahu fikum. Nujaid ibnu Imran la yu'raf. Maqbul indal Hafidh. Anna sya'iran ja'a ila Imrana ibni Husainin. Kata Nujaid, yaitu putranya Imran bin Husain, mengatakan bahwasanya ada seorang penyair mendatangi Imran bin Husain. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Seorang anak langsung menyebut nama bapaknya. Barakallahu fikum. Ini sopan atau enggak sopan? Ya. Misal anak langsung menyebut nama bapaknya. Isa. Padahal termasuk adab bagi seorang anak tidak memanggil ayahnya dengan namanya. Misal nama ayahnya adalah Jono. Hei Jono. Tidak sopan, kurang ajar. Di sini Nujaid menyebutkan nama ayahnya. Begitu juga Ibnu Umar pernah langsung menyebut nama sang ayah. Apa jawab Isa? Wallahu a'lam. Yusuf. Apa jawab Abu Ayyub? Hah? Labas, enggak apa-apa berarti ya. Mimbab bil khabar, yang enggak boleh itu? Mimbab? Gitu ya. Baik. Ahsanta. Jadi jawabannya barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar dengan menyebut nama ayahnya ataupun Nujaid dengan menyebut nama ayahnya itu dalam bab khabar. Dalam bab pemberitaan. Maka tidak mengapa. Adapun dalam bab doa memanggil, ya barakallahu fikum, maka yang demikian tidak diperkenankan, enggak sopan. Ya. Memanggil orang tua dengan namanya kecuali dengan kunyah. Ya, karena kunyah termasuk ta'zim, pengagungan, barakallahu fikum. Baik. Fa'atahu, maka ayahku Imran bin Husain langsung memberikan sesuatu kepada penyair tadi. Faqilalahu, kemudian ada yang tanya, tu'ti syairan? Ya, kamu kasih seorang penyair? Barakallahu fikum. Penyair seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Karena memang pada saat itu barakallahu fikum penyair itu ma'ruf. Iya, barakallahu fikum. Ya rata-rata kehidupannya, Mifan, nggak jelas, gitu ya. Berkelana kesana kemari, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Jadi barakallahu fikum dianggap sebagai sesuatu yang nggak pas, gitu ya. Kamu ngasih sesuatu sama penyair, barakallahu fikum. Faqal. Maka Imran bin Husain mengatakan, ubqi ala irdi, ai uhmihi minal hajwi wadzammi. Uhmihi minal hajwi wadzammi. Ya. Saya menjaga kehormatanku dari al-haju, yaitu ejekan lewat syair. Itu namanya haja yahju, maknanya mengejek, merendahkan seseorang melalui syair. Ya, saya melindungi kehormatanku dari ejekan dia melalui syair dan celaan-celaannya melalui syair-syairnya. Barakallahu fikum. Baik. Pak Ikhwan ya. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, riwayat ini lemah. Namun maknanya sahih, barakallahu fikum, itu semakna dengan ucapan Nabi, ya, inna minan nasi man manituqiyah fuhsyuhu. Ada sebagian manusia itu yang kita khawatirkan, ya, tindakan fahish keji yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Ikhwan ya, dan ini sudah pernah kita gambarkan contoh-contoh kasusnya. Barakallahu fikum ya. Misal barakallahu fikum seperti iya, pada kasus kalian apa? Dimintai uang sama pengamen. Gitu. Karena bermirip dengan penyair. Barakallahu fikum. Dan pengamen ini barakallahu fikum mintanya itu maksa. Iya. Anda sudah gini, dia langsung dekat. Pisau kecilnya langsung ke perut Anda. Ngasih enggak lo? Gitu ya. Sudah kasih. Ayuhan ya. Kasih. Namanya apa? Mudarah. Iya. Mengalah barakallahu fikum. Tayyib, dengan memberikan dunia kepada dia untuk menyelamatkan apa? Jiwa dan agama kita. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau sampai pada tingkatan seperti itu, barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Tapi kalau tidak, ya enggak usah dikasih. Gitu ya. Kita begini saja sudah. Walaupun ya mukanya agak sedikit cemberut, barakallahu fikum, ya. Tayyib. Atau gitu ya, itu kita pernah mengalami barakallahu fikum, kita dikasih duit sama dia, ini mas buat lo, gitu ya, kamu nggak mau ngasih saya kasih, nah itu ya, itu mengejek gitu ya, kita nggak kasih dia, dia ngasih kita nih barakallahu, maksudnya Evan menghina kita gitu ya, ya sudah biarin saja barakallahu fikum. Tapi kalau sampai pada tindakan fisik iya, mau mukul seperti itu, barakallahu fikum sudah kasih. Tapi kalau tidak, barakallahu fikum khalli. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Jangan terlalu dipikirkan, cemas gitu ya, barakallahu fikum. Baik, biasa. Wallahu taala alam biswab. Wallahu taala alam biswab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.